Ya. Pengajian mantek. Luar. Dan buka hajinya kan habis, gua jangan nak terima pasal 20 tu. Ya jadi bit juga. Halum, kau nak buat halum. Saban halaman kurang berput. Yang tasmiyah dengan rata gelapainya. Yang aku ada yang istilah namanya. Mantap, ikatan yang jadi ikatan adalah nisbah. Tapi yang kuhna dengan rata adalah nisbah, lafai. Lafai yang tidak lalah kepada nisbah. Tetapi lafainya hanya wajib dalam kaliah. Yang wajib nisbah. Nisbah wajibnya. Setiap kaliah harus benar nisbah. Sedangkan lafai yang ditunjuk kepada nisbah yang dikuhnan rantah hanya wajibnya. Karena yasakun Zaidun Paimon Nabatihua Zaidun Paimon Yasin Zaidun Huwa Paim Ya Al-Kalamu Huwa Lafu Mujahan Hawa Al-Kalamu Lafu Yasin di Rabitah Hana Mustina Giradana dia hanya pada lahir kadang-kadang dan niat mencari. Jadi yang berlainannya berat yang dikuhna rabitah adalah apa yang ini kepada nisbah kepada nama berikatan yang dalam mutu dan mampu. Warna rabitah itu tersedarakan rakunu isman dan bermula rabitah pada satu kali ada ia ibu isi lafai yang dijawab ke rabitah kadang-kadang kelima isi contoh dari lafai dua jajun huwa fa'in al-kalamu huwa lafu yang huwanya di rabitah waktu sama dan dinamakan akan rabitah yang isi rabitah dari ibu zamaniyah lafai yang diterabit lafai yang hanya ikut pada zaman di rabitah pada zamaniyah wadarakan dan pada satu kali ada yang rabitah cukupi nasih bagi tidak sebagai contoh karena dan dinamakan agar rabitah zamaniyah bagi kandung zaman yang menggunakan itu rabitah zamaniyah wakat waktu sama kami yakin ini sunnah iya dan dinamakan akan Qadiyah Hamliyah. Ketika itu, ketika dibuang Rabi' akan Sunaniyah. Jadi Qadiyah Hamliyah bila hana disebut Rabi' dibunan Sunaniyah. Karena yang kedua kan, Mawdu' dan Mahmud. Mawdu' apa? Mahmud apa? Dua kayak kalimat kan. Walaupun nah kalimat lain dong yang kita faham. Jadi dia berlaku Sayyidin, Kalimahnya, nah ini pada mereka ini yang kaitan dengan kalia. Jadi yang mana mau dan mau kalungan sunaya. Dan ketika kita sering mengarabik kalungan sulatia. Pakai arabik terwujud. Sebab wujud bukan arabik yang jutuk kalia nisbah. Yang jutuk kalia adalah nisbah. Tapi karena lafal yang bukan adalah kepada nisbahnya. Sedangkan nisbah jutuk kalia. Jadi ada kata sering mengarabik. Gunan sulatiyah. Maka jika dikasrehkan dengan jihad pula dinamakan agar wahiyah. Ya, nyuntuk na jihad sabatullah. Rabi' na jihad. Yang jihadnya ada amrul latim pada kaliyah. Jihad amrul latim pada kaliyah. Sama lagi nisbah. Nisbah amrul latim pada kaliyah. Kumana ini? Hana kaliyah yang hana nisbah. Tapi kadiah yang ana lafai yang dalalah kepada nisbah nah. Jadi nisbah anjurhan benar pada kadiah. Lafai yang dalalah kepada nisbah benar rabit. Jino jihad tadi nyambing juga. Nah pada lafai pada kadiah ana sunyi daripada jihad. Kemudian bila na kita serik lafai yang dalalah kepada jihad kebunan rubaiyah. Sekedih hana lafai yang jihad tetap na. Di dalam buku jendam maka di kau lugu pada surah tabi jihad itu. Kaan kota lagi katakan kulu insan hayawan di darurah. Yang tak kru nunggu di darurahnya. Biasa hana katakan nanti awal di hana kata serik. Nyamnya baru kena rubaiyah budak kasreh tulisan hewan ditarurah. Karena yang dikin jihad adalah lafai yang ditunjuk diatur kaifiat nisbah pada Rasul Amri. Jadi nisbahnya nisbah kapastina kemudian kaifiat nisbah yang pun pastina. Jadi jihad adalah lafai yang ditunjuk kepada kaifiat nisbah. Setelah kaifiat nisbah, yang dianya kaifiat itu darurat, dawam, imkan, itulah. Jadi nafud boh jihad, nafud boh kaifiat. Nafud boh kaifiat nisbah pada nafsul amri. Nafud darurat, dawam, imkan, itulah. Jadi, yang terjadi salah satu tanda nafudnya. Subut mahmul pada mutu adakala ada jalan darurat. Ataupun ada jalan dawam tapi hanya darurat. Ataupun ada jalan imkan hanya dawam. Ataupun ada jalan itulah. Jadi nyatanya salah satunya pastinya mendingan itu. Nah apa yang tidak lelah benar yang itu tak kedina. Tak kedina yang lapainya lupunan jihad. Maka kaliannya lupunan rubahiyah. Walau sama ada tasrih besuri kumasiyah tidak dinamakan ketika tasrih dengan ada sur akan kumasiyah. Nah ada sur lho bulu insan yang puna lukunan kumasiyah. Nah bahkan karena makna sur tidak ada yang bagi kaliyah. Sebab surnya bukan ihatah. Kenjirna kaliyah yang hana ihatah pada nasur amri bukan hana lepai. Hana ihatah. Karena tak hukum memang kaliyah itu salah. Dia mumalah. Mumalah memang hana ihatah pada nasur amri. Tapi menyebut jihad, jihad dan nisbahnya hadirhan. Hadirhan mewujud adanya kepada nafsul amri. Balafai, balafai dirhana. Rabita, jir ada hana, tapi nisbah hadirhana. Kaifiat pada nafsul amri hadirhan benar. Tetapi jihad, lafai yang dalalah kepada kaifiat dirhana. Namanya. Sedangkan sur lafai ada sur hana labim pada kalia dan makna sur pun hana labim pada kalia. Jadi macam tak terdapatkan kalia. Yang hana dikandung makna ihatah, baik ihatah dengan ma'at maupun ihatah dengan sur. Jadi wajah kata serih dengan sur hana hubungan li umasiyah. Sebabnya bukan ada labim. Kak. Walau anak gula wahidnya minal padaya sama ia muka kalimah, tapi oleh sesungguh tip satu. Yang memalak itu mana? So juga memalak aku yang nak, tapi membuat kalia, membuat kalia kuliah yang memalak itu mana? Yang kita pegang tadi mulai bawa urun na mulai, ayah bawa urun na, pada urun na dia memang ni. Jadi yang kita pegang kalia bukan pegang kalia kuliah, membicarakan tentang kalia. Kaliyah analadin bagi makna suwar jut na kaliyah dan pasur berpas man ba'atrana man yuladin ba'atrana na ba'atrana na sesuatu bak tempat yang na ana bak tempat yang na na na bak tempat na yuladin ini kan kebetulan kan kebetulan ni kaliyah na yang lejok di jok atas na jadi pun analadin ladin lelem kan. Makna latin hanya sesuatu yang hana rekam daripada usama kaliyah. Lagi ada bukan hana nisbah. Ini bukan hana kaliyah yang hana nisbah. Berarti ini satu makna yang latin bagi kaliyah. Ini satu makna yang latin bagi kaliyah. Makanya watena satu lafa yang didalalah kepada kali kepada maknanya membangi menanti jihad kaifiatnya. Ini akan dikenal, setiap kalian mempunyai salah satu keinginan itu. Momentumnya man, lafai kadang-kadang mana. Tapi ada sur, makna daripada sur, hana lafai daripada kalian. Jadi bak tempat yang hana dipakai ada sur, yang bukan hana lafai, makna itu hana ini. Memang bukan dari hukum dari jalan lihatah. Hana lihatah bijami, hana lihatah dengan ba'an. Jadi kalau lafai di hana, tapi lihatahnya bagaimana? Yang pada mumalah memang ihatahnya dari mana? Pada syafiah ihatahnya dari mana? Jadi kau hanya ada pakai lafaz. Tapi menyo pada makna yang kuliah ataupun pada makna yang juziah, tetapi hanya lafaz. Yang ni mana makna hanya lafaz itu? Tapi ada yang hanya lafaz. Maknanya dari mana lagi pada kuliah? Walam ketahui olehmu sesungguh titik satu daripada kalian yang lapan yang telah sudah dulu terlapan. Syamsiah menjabah mensalibah, mumalah syamsiah menjabah mensalibah, kuliah menjabah mensalibah, miliah yang menjabah mensalibah. Terlapan. Jika dijadikan ada salah akan dijusuk daripada mahmulnya kalian dinamakan akan mahmulah. Adab salaf jadikan juzuk mahmur dinamakan ma'lulah. Wa illa dan jika tidak dinamakan akan muhasalah dan mulia'. Jadi adab salaf menjadi juzuk mahmur. Pada dihijit ke juzuk mahmul yang seharusnya posisi ada salah apa itu? Ada salah adalah menafikan nisbah hadis. Ya. Ada salaf, ada untuk menafikan nisbah. Nisbah adalah ikatan antara maudhu' dan mahmul. Berarti ini di luar daripada nisbah, kan? Ada salafnya di luar nisbah itu. Dia harus menandatangani dalam juzuk nisbah. Yang nisbah maudhu' dan mahmul. Zaidun, Qa'imun. Zaidun maudhu', Qa'imun mahmul. Berikatan antara maudhu dan mahmul gimana? Nisbah. Jadi datanglah ada salah untuk menafikan nisbahnya. Berarti ini bukan juzuk nisbah. Ada salah kon juzuk, kon juzuk nisbah, kon maudhu, kon mahmul di luar daripada maudhu dan mahmul untuk menafikan ikatan antara maudhu dan mahmul. Bagaimana si pegawai ini dari luar kalimat kemana? Tidak dong. Mana ini? Mengisbatkan dong kepada diri. Ya. Mengisbatkan dong kepada diri. Menyana ada salah, menafikan dong daripada diri. Jadi dong Pak Tidak, tak menafi. Katanya mana? Mana ini punya di luar? Ada salahnya di luar daripada mubung, di luar daripada mahmul, maka ini di luar daripada ini. Isbat. Jadi ini dong. Nyampe. Saya pegang di rumah, saya dah tulis di Pak Dengang, di baca dah. Kenal itu, Zaidun, Laisa, Bilba'in. Saya duduk Laisa, Pak Dengang. Cuma saya pakai dua di dalam, di dalam, di kablos. Man, nah itu yang ada yang mau urut dengan komplek, kita hanya urut luar. Ini lah dia, hanya urut-urut, tapi yang urut luar, ini urut dalam. Ini urut dalam. Jadi urun luar urun dalam tu pak, yang urun luar bukan ada luar begitu, urun dalam apa juga ni. Jadi walaupun di dalam, di urun luar ini, anak kata urun dalam walaupun di dalam luar begitu, ni urun dalam, dah dua ke urun dalam begini. Ini nanti ada salahnya, walaupun tak perlu pak dengar, tak perlu ikut. Jinnya di luar daripada nisbah, karena fungsi ada salaf adalah untuk menafikan nisbah. Ini jadi yang dipegang tadi, bahwa nisbah, nisbah kamiah, mana nalain, mana nalain nisbah kalamiah. Nisbah kalamiah antara qadiyah mujabah dan qadiyah talibah taban. Yuhin dulu kurangnya. Karena orang lompok dari barat dua kok. Subuh tu amrin, dia amrin. Aw nafibu. Maksudnya aw nafibu wakil. Dan itu juga boleh lah kita. Bin pergi jawab Tuhan itu juga lah. Walaupun menulis pada dekat tulisan subutu amrin li amrin au nafihu au nafihu nya ni tiba lebih nah kena lawe kena kita pernah nampun sebab menyuna agaryan dan akan memahami bahawa nisbah alamiah dua kau bagi subutu amrin li amrin akhar pada qadiyah mujabah penafi amrin daripada amrin akhar pada qadiyah talibah yang turah salah. Dibanding yang betul, subut tu amrin li amrin. Subut sesuatu bagi sesuatu yang lain. Baik pada qadiyah mujabah maupun pada qadiyah talibah. Juga qadiyah, qama zaidun. Nisbahnya kuatah. Subut tiang bagi tidik. Subut tu amrin li amrin. Zaidun lam yakum. Nisbahnya kuatah. Subut tiang bagi tidik. Subut jika nafi. Maksudnya zaidun lam yakum, tak dapat nafi daun daripada tidik yang nisbah. Jadi nisbahinan nabi daun daripada titik. Hana daun pak titik yang nisbah. Hana daun. Kenapi ya kena? Karena yang tadi yang tadi bah. Kena kenapi? Kenapi nisbah? Nisbah itu hana daun pak titik. Hana daun pak titik yang kenapi? Berarti apa? Daun. Daun. Berarti dari daun lam ya kom mana ni? Titik daun. Lama dari daun mana? Titik daun ni. Kamu ada hidup di hidup di sini, ada hidup di hidup di sini. Sama dengan ada anak kina, mana teman-teman. ada nabi nabi. Yang dia lakukan nisbah enam adalah nabi amrin daripada amrin. Tetapi Zaidun lam yakun lam untuk menafikan nisbah. Maka untuk nisbah belum lagi kamu nabi nisbah. Betul lam kamu nabi nisbah di dalam nisbah belum lagi kemudian lam itu nanti dah beroy. Lam menafikan nisbah. Lam nisbah nalami lu hidup di dalam badan nabi dari luar. Jadi lam makmur yang ada dalam begal. Menyaji kata jamaah dalam berarti di juzuk nisbah. Maka kadiahnya nisbahnya hanya di top nabi. Berarti kadiah berapa? Yang ada top nabi ini. Menyaji hanya kata jamaah dalam di tetap di luar di tukang nabi. Tetapi mampi yang di nabi hanya nabi dalam hanya lam. Makanya nisbah adalah daun sisir ya. Zaidun lam yakum. Jok lam kubah lekat dulu ni. Zaidun yakum. Ini nan jok nisbah. Mengisbahkan daun kepada sendiri. Yang nisbah subut daun kepada sendiri. Kelam adanya hanya harus berilam luar. Yang kelnya pegah di daun yang kelnya bukan ilam. Cuma menyelam dan tak mau dalam. Bukan pernah bisa. Karena sok nanti dia. Lam yang seharusnya berfungsi sebagai adat untuk menafikan nisbah. Berodoni milik hidup nisbah. Tadi kan ada sahabat milik. Lagi kaya ngempong, ngempeh rumah sejak kaya kalah rumah, kau pendam. Padahal kayanya ngempeh rumah. Sejak kayanya nak duduk dalam rumah kan, maaf lah. Sejak kaya lain lah, kaya kita bawa lah. Yang mana? Jadi menyaji kadir ke hidup nisbah. Berarti nisbahnya hanya si anak tahu nabi ini. Nih yang anak tahu nabi, nampun kadiah yang tariba. Kadiahnya menjawab itu. Kadiah anak tahu nabi, kadiah sungguh. Berarti tariba. Tapi menyolah nanti kejuru nisbah, maka lam pegang nabi, kadiahnya tariba. Tetapi dalam nisbah dengan nabi, lam nisbah. Makanya Zaidun lam yakum yang nisbahnya adalah. Yang nisbahnya adalah subuh daun kepada diri. Pak Zaidun Mama yang jadi nisbah buat apa? Apa ini subuh daun kepada diri? Jadi subuh daun kepada diri diisbatkan pada Zaidun Mama, dinafikan pada Zaidun Nabi'u. Tengah? Nyutino yang berlai dan pegah. Yang berlai dan pegah nyutino. Ada salah jut sabtamu menjadi juzuk mamu. Ada salah fungsi dasar untuk menafikan nisbah. Kurangnya, tajau ada salah takujir kejusuk mahmur. Wadajir kejusuk mahmur, sama dengan ada nabi kadir kejusuk nisbah. Nah, sama nabi lah nisbahnya. Anadi, maka jadilah bariah menjawab. Jadi, Zaidun lam yakum dimikiri, Zaidun lam yakum. Lam yakum aku gak bersabar di rokok lima. Lam yakum dijadikan satu. Lam yakum dijadikan satu menjadi mahmur. Lam yakum mahmur. Zaidun mahmur. Yang bukan dia. Yang siapa? Ibnu Zaidun lam yakum. Lam ada nafi, ada menafikan nisbah. Yakum yang jadi mahmur. Yang bukan dia. Jadi yang ini yang terkait ini, apabila ada salah, hanali tak fungsikan sebagai adat untuk menafikan nisbah, tetapi tak jadikan sebagai juzuk mahmur, maka kadiah hubungan mahlah. Kadiahnya hubungan kadiah mahlah. Karena diundurkan pemakaian ada salah. Pemakaian ada salah kan bungdul lagi pemakaian yang asli. Pemakaian asli untuk menafikan nisbah. Jino terjadikan juzuk mahmur. Wajah kajir itu juzuk mahmur. Anali menafik nisbah. Berarti kan bungdul. Kan bungdul pemakaian ada salah. Jadi itu mahmurah. Yang itu punya dalam pembahasan yang urun lain. Nah, berinci. Nah, mahmurah mahmur. Nah, mahmurah mahmur. Nah, mahmurah mahmur. Nah, ini pun apabila ada salah kajadikan Yusuf Mahmud, maka kekal Mahmudlah Mahmud. Apabila ada salah kajadikan Yusuf Mahmud, maka kekal Mahmudlah Mahmud. Apabila ada salah dijadikan Mahmudlah Mahmud, mana di bak Mahmud atau ada salah bak Mahmud atau maka kekal Mahmudlah Mahmud. Mahmudlah Mahmud dan Mahmud. Yang ini adalah pemusnahan. Tetapi pada tak ada ini, hanya berhenti lagi. Ini juga wajib juga. Ada salah jika dijadikan kejuzuk daripada mahmud dinamakan mahmudlah. Wa'illah. Yang wa'illah ini jika tidak, tidak pun. Tidak dijadikan juzuk mahmud. Walaupun dijadikan juzuk mahmud. Karena amnya kau lagi nya. Yang lainnya ada salah tapi dia terjusuk mahmud. Maka guna mahmudlah. Wa illa menyekal lagi nya. Menyuhana tapi dia terjusuk mahmud. Kudit ada kala tapi dia terjusuk mahmud. Ada kala dia hana mahmud tadi. Maka guna mahmud salah. Yang yang dia menang dia tak salah dia yang salah. Menang juga surah. Jadi yang surah Mahmudlah apa kata? Surah Mahmudlah ada salaf jadi juzuk mahmud. Bersamaan dia juzuk cip pada mahmud bandua atau mana? Atau mahmud tau, maka Mahmudlah. Yang kan lagi nya ada salaf hanya juzuk daripada mahmud. Walaupun dia juzuk daripada mahmud, maka kegunaan muhasalah. Ya memang hai mentah-mentah dulu yang lakukan. Sedangkan ada satu urayan yang lain menyu ada salah tapi dia duduk mahmud bukan mahmudlah mahmud. Menyu ada salah tapi dia duduk mahmud bukan mahmudlah mahmud. Menyu ada salah tapi dia duduk bandua bukan mahmudlah bandua. Yang punya maknulah kedua ini yang ada di maknulah. Tapi punya maknulah sabah mana ada di maknulah. Maknulah kita. Sebab maknulah mabuk menghasalah mamul. Maknulah mamul menghasalah mabuk. Kenapa? Punya menghasalah menghasalah kedua. Menghasalah mabuk menghasalah mamul. Jadi di pembagian belum. Yang pertama maknulah mabuk maknulah mamul. Yang kedua, muhasalah mahmud, muhasalah mahmud. Yang jelek, mahdulah mahmud, muhasalah mahmud, mahdulah mahmud, muhasalah mahmud. Betul. Jadi, dari jani mahmud yang dibagi. Pernah? Tapi menyalahinya, menyalah saluraiannya, yang dikun mahdulah adalah ada salah wujud diri mahmud. Bersamaan berjalan mahmud kedua itu. Yang penting wujud juzuk mahmud. Adakala juzuk mahmud fakat, adakala juzuk mahmud berjalan mahmud. Yang itu mahmudlah. Yang lainnya betul muhasalah. Dan yang lainnya ada salah hanya juzuk daripada mahmud. Walaupun dia juzuk bagi mahmud, tapi ini betul muhasalah. Bagaimana? Tapi ini lagi ini juga. Bagaimana? Karena kubebut yang diiktibar mahmudlah dan muhasalah adalah pada jani mahmud. Nah, yang tak iktibar mahmudlah dan muhasalah tinjauan ke mahmud. Mana tinjauan kepada mahmud. Makanya bila ada salah kajit kejuzuk daripada mahmud, kita menamai mahmudlah. Walaupun mahmud ini muhasalah, tapi kadiahnya kadiah mahmudlah. Dan apabila ada salah mandir ke juzuk mahmud, kita lukun muhasalah. Walaupun dipakai ke juzuk daripada mahmud. Ini muhasalah. Ini ada tanya. Apakah benar? Yang berleh yang kepada jadi mahmud. Karena mahmudlah dan muhasalah pada jadi mahmud mempengaruhi makna kalian. Tapi mudhul dan tafsir pada jadi mudhu hanya mempengaruhi makna qadiyah. Thank you. Jadi bersatu masada berbeda hukum. Kemudian jadi watek tak jadikan lafaz yang berbeda hukum kemurung. Mahmud tabar. Mahmud agata satu bab mauzu dua bab. Dua bab kaliah yang Aban Mahmud berbeda hukum. Tetapi mauzu berbeda berbeda hukum. Apa mahada apa? Yang kaliah pertama, adha hayawan. Haramu. Hukum hayawan ya ada atau hukum bahaya atau atau farad bahaya. Farad. Farad hayat dan mentakun al-gatib hayawan. Tak hukum hayawan dia ada abrat katib. Abrat kan? Insani parida. Ya. Tetapi menyatakan waktu hayawan katib dengan waktu hayawan bahaya ilai. Karena pada bahaya hanya namulut abrat. Mumpum bahaya. Pada katib hanya namulut abrat. Namulut mumpum. Mumpum bahaya dengan katib jelas beda. Jadi dua kabiliahnya adalah menisbatkan dua hukum yang berbeda kepada mauzu' yang satu. Menisbatkan dua hukum yang berbeda kepada mauzu' yang satu. Sedangkan bunuh menisbatkan hukum yang sama kepada kepada abrak yang sama dengan ibarat yang berbeda. Ibarat yang berbeda. Sabo kabiliah saya ibaratkan dengan Allah, yang sabo saya ibarat dengan Al-Katib, yang kamu lihat adalah farad daripada Allah, ataupun farad daripada Katib, ini yang kamu lihat. Sebab jadi mukmukna kemudian masada, karena kemudian mukmuk. Ibarat yang ibarat dengan mukmuk juga yang berlebih bukan berat. Ibarat kalau ibarat mukmuk. Sebab itu yang berlainan itu mengisbatkan wasaf hayawaniya kepada abrat hayawan, insan. Ini hayawaniya, hayawan jadi mahmud. Mengisbatkan hukum hayawaniya kepada abrat insan. Cara ibarat, bahan-bahan itu insan, ada kalah dekat al-insan hayawan. Ada kalah dekat al-nabai hayawan, al-dahai hayawan. Ini cara ibarat. Tapi yang menjadikan pada menisbatkan hayawan dia kepada aparat hayawan. Jadi dengan berbeda ibarat tapi hanya berbeda hukum. Ya. Ini ada balik itu. Mauzu adalah mahmul beda. Yang sabok al-insan dahi. Yang sabok al-insan nafai. Yang sabok al-insan kati. Yang nasabah kalian nafai. Yang beda. Apa beda? Karena kaliah pertama mengisbatkan mufum katib kepada insan. Yang kedua itu mengisbatkan mufum bahe. Yang ketiga itu mengisbatkan mufum nafai. Jadi heboh mufum yang berbeda diisbatkan kepada mufum yang heboh. Yang kedua itu berbeda. Tapi yang berbeda pada jenis mufum, berbeda ibarat pada mufum yang bersatu masada, tidak ada yang ibarat berbeda, tapi yang kemulut banyak. Kalau hukum masada, yang ini yang disebutkan. Yang kemulut, yang diibar pada jadi mu'mu adalah masada, dan yang kemulut pada jadi mahmul adalah hukum. Jadi berbeda ibarat pada mu'mu enam huruf. Berbeda ibarat, ibarat yang berbeda hukum bersatu masada pada mu'mu enam huruf. Tidak maksud apa? Tapi berbeda ibarat pada mahmul. Yang berbeda hukum walau bersatu masada, yang berbeda hukum tadi ya. Bagaimana? Sebuah dikenal dalam antara kabupaten mahu Amrul Ulbi dengan ibarat yang adalah kepada Amrul Ulbi dengan ibarat yang Amrul Adami yang masada isabok ini harap-harap. Ini akan menunjukkan kemampuan jamadat. Iktif jamadat. Mengatakan iktif yang hanya ubi. Ini apa beda? Mufum tidak, tapi hanya menunjukkan. Mufum jamadat dengan mufum hanya ubi, sabar. Mufum apa beda? Mufum beda. Tapi masada? Nah, yang kamu lihat hukum atau masyarakat? Masyarakat. Jadi berbeda. Sabah ibarat Hayya, Sabah ibarat Madat. Apa aja adanya? Mana beda? Yang dia makdulah merupakan makdulah Ramadhu hanya kepermu. Walaupun begitu dia mana? Bila ada salah, saya jadikan juzuk mudhu takut la hayya takut. Kesannya makdulah berikut. Tapi hana dulu mengkak. Hana dulu hadah. Mudul yang terjadi pada jadi mudhu. Karena hana mengerti mana katia. Tapi mudul pada jadi mudhu mengerti mana katia. Karena menyontak mudul pada mahmud. Tak bermakdulah mahmud. Berarti yang tak isbat adalah amrul hadami. Wasaf hana udir yang tak isbat. Kita katakan ini lahaya. Ini hana udir. Wasaf hanabir tak putus kena. Nuan wasaf jamadat yang tak putus. Sebab antara jamadat dan hanabir hukum tetap beda. Ini dan makanya yang diiktibar adalah ma'lulah pada jani makhluk. Pada jani makhluk. Dalalah lapan yang berbeda. ada sana ridu batinmu. Antara jadikan ada salamnya untuk menafikan isba dengan menjadi susu mumun. Menyemana mumun beda. Mengisbatkan hanadam kepada titik dengan menafikan dam kepada titik. Zaidun laisa bifa'i. Mengapa gak ma'adullah? Berarti ini katanya menceritakan sesuatu yang nama titik. Banyak kamu jawab. Ini yang kata bukan ma'adullah. Berarti pada hari menjabat. Menjabat adalah mengisbatkan sesuatu kepada sembilan hari. Berarti kadiahnya mengisbatkan satu wasaf kepada diri. Walaupun wasafnya wasaf hadami, wasaf hanadam. Wasaf hanadam hadami, ya menurut jadi Zaidun hidup berwasaf dengan hanadam. Jadi mengisbatkan wasaf kepada diri. Sedangkan menyadap pekerjaan taliba menafikan satu wasaf kepada diri. Ini gak beda kan? Mengisbatkan dengan menafikan. Walaupun kejadian ini tepat itu mau di yang berbuat kejadian ini lagi nya. Cuma yang ada bukan ini buat kan? Ini kan tergantung pada semobil yang kalian menceritakan puasa. Mau berbuka diri itu, mau berbuka diri anadam, mau berbuka adam hanya pada diri. Bila dia nyolong kan? Dia tidak dua. Duanya hanya berbuka yang pun, berbuka hanya jam dalam ker. Dia tidak dua. Tapi yang kalian berbuka bau dia bukan dia dua. Hanya jam ini. Ini kan kejadian yang sama seperti berita berbeda. Jadi tergantung kepada tanya yang ada buka. Jadi dia tak bukan mahlulah menjawab, dia tak bukan salibah masalah. Jadi ada kala dan juga bahwa diri hanya diberwasah dengan dia. Ada pun dan juga diri diberwasah dengan hanya dia. Pernah? Cuman yang beda ini pemakaian beda. Nah tempat yang dia tak bergerak salibah hancur tak bergerak mahlulah. Nah tempat-tempat itu yang minat bercih dengan ibarat salibah. Berarti hancur dulu. Ada salah untuk menafikan isbah. Nah tempat dia keluar dan pegat mahdullah juga dan pegat salibah juga. Karena menyadap pegat mahdullah, menyadap pegat mahdullah berarti kalian menjabat. Menyukari yang menjabat mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu dikendaki kepada sesuatunya mungkin. Mengisbatkan sesuatu kepada Tawasih itu kecil dua Amrul Tawasih itu Amrul mengisbatkan Amrul kepada T gak beda kan? Mengisbatkan Amrul, Amrulnya Mahmud. Mengisbatkan Amrul kepada Syih dikenaki Syih itu guna bakal Syih yang mana itu menjelah berbukup lagi ini hana tapi nantau yang berbukup lagi menjelah. Jadi menyuruh kata tersebut sesuatu, kata tersebut amrul kepada kata syekh, syekhnya harus mohon. Karena hari itu buh. Tapi menyuruh kata nabi amrul daripada syekh, syekhnya gimana? Menafikan sesuatu daripada sesuatu, yang sesuatu yang gimana? Sebab karena waktu jauh itu sana. Ini mana? Ini kayaknya mali-mali yang dengan hari. Tumpah yang mana hari ini? Ini yang mana? Drog yang mana? Pada yang mana drog? Maka itu mana itu pun, mana pijur, mana banyak, mana banyak, mana mali, mana mana aja. Ada drog yang mana, mana mahkamah, yang lain itu semua. Makanya menafikan sesuatu daripada sesuatu, menafikan amrun daripada syekh, jut syekhnya mana? Tetapi mengisbatkan sesuatu kepada syekh, syekhnya mana? Mihanai penyerangmu. Jadi pemakaian salibah muhasalah lebih umum daripada pemakaian mahlulah menyebab. Kemudian menyemongdung mongjur yang kita panggil lah dikit pegawai Zaidun, ya Zaidunnya mongjur Zaidun Laisa Bipa'i Salibah menafikan daun daripada diri. Dia memang bidin hanai daun, menafik itu bidin lah, tapi daunnya hana. Adapun Zaidun huwa Laisa Bipa'i Yuhwa Rauta Laisa Bipa'i khabar manulah mengisbatkan Laisa Bipa'i kepada diri yang mawujud. Isbat itu bidinnya apa? Jadi wasa hana daun sebutkan diri yang mawujud juga. Tapi yang bidin hana tanya penafi dia buat tidak penafi itu. Tidak yang hanya hanya itu hanya berlalu yang hanya saja. Jadi hanya berarti di sini. Mana ini? Tidak hanya tanya penafi dia buat tidak penafi itu. Tanya khusus hanya ada buat tidak hanya itu. Kalau khusus berlalu saja. Kawasan kawasan hanya lagi. Tapi berlalu yang hanya ada khusus aku lalu. Makanya menjadi mengisbatkan sesuatu harus kepada sesuatu yang khusus. Nah, mari pada ataupun yang telah jadi sepeda tepi. Berlain juga bagi saya. Tak menampi dalam pada titik, hana mencik na titik. Ya benar? Yang titik hana. Puji tak menampi dalam pada titik, puan hana. Itu hendir dia. Hanyut. Yang titik hana. Zaidun Laisa Bipa'i salah. Ini salah Zaidun Laisa Bipa'i. Berarti Zaidun Taimon yang betul. Karena Zaidun Taimon dengan Zaidun Laisa Bipa'i dia nak kira. Nak kira sahabat yang betul. Kayak mana kaya hari Menyo nak kira. Dua buah fatiah yang nak kira dua haji. Kutah nak kira kan. Nak kira sahabat wajib betul. Hanya salah berdua. Tidak jauh, kita lah tidak kena jauh. Kita lah. Ini juga Zaidun hana, tidak hana. Lepas itu dia kata, Zaidun yang hana hanya Laisa Bipa'i. Oh, ini yang salah apa ya? Berarti ini yang salah, betul lah Zaidun Bipa'i. Tidak yang hana hanya dia yang berarti. Ini berapa semua orang? Tidak yang hana hanya dia. Ini hana hanya dia yang menyerah. Berapa semua orang itu? Daripada tak betul Zaidun Laisa Bipa'i. Betul dia mana berarti? Karena Zaidun Taimon dan Zaidun Laisa Bipa'i bukan jelas dua kebatian yang tanah kau tua hari. Ini tanah kau tak apa-apa. Tak muda yang keduanya. Bukit dia jauh, bukit dia hanya ada buat puna ada buat titik. Puna ada buat titik yang hana. Puna ada buat titik yang hana. Hana itu tu. Sebab yang hana itu tu. Jadi, penafi wasap daripada cik yang maklum betul. Makanya salibah kuliah. Ada kau lihat salibah kuliah. Salah cik daripada cik terbenar dengan ciknya maklum semua sekali. Tidak hana. Jika tidak hana dia. Hana ada kepada tidak. Jika. Tapi tidak yang hana berwasa dengan hana ada. Jika. Yang kerja punya mogok maklum. Hanya buka maklumlah. Harus buka salibah. Ada salah. Hanya berjuduk daripada maklum. Nah ini yang ada dalam makanya. Nah, yang nak beda pemakaian ketika mogoknya madu yang mesti ibarat dengan salibah hanya udul. Tapi ketika mogoknya wujud tak udul bijut tak fungsikan sebagai ada salah bijut. Jadi tak pernah bidang dari titik yang wujud juga mengisbatkan hanadol kepada titik yang wujud jadi. Ya benar. Ya. Baik, Alhamdulillah. Dijadikan ada salah tujuh daripada mahmulnya fadiyah dinamakan mahmulah dan jika tidak dinamakan muhasalah dan judiah. maka kembalilah kabiah yang 8 ikut kepada 16. Jadi 8 bawah kabiah, mereka bagi 2, 16 dan masalah dia 16 kepada 16, hasil daripada kali 2 dalam 8. Dan dinamakan yang pertama akan mahlulah, karena ada salat diunggulkan dengannya ada salat daripada asal mahlulnya ada salat. Mahlul asal, yaitu itu kapan nisbah, untuk koh nisbah, untuk menafikan nisbah, dan dijadikan akan dia kujuzuk daripada mahlul. Jadi yang satu ini untuk nafi nisbah, tak alingkan, tak fungsikan sebagai juzuk mahmul. Jadi hanali nafi nisbah. Jodoh jadi mahmul, mana lho? Faizah putar, maka apabila katakan al-insan huwa laisa katil. Yang ketiga ada salah, tiga rantah itu laisa. Maka bermula ada salah itu juzuk daripada mahmul. Dan dengannya jadilah mahmul akan keamrul adami. Padahal benar menyokati pun amrul judi. Kota laisa kajir kejuzuk dengan laisa katib kata kamu mahmur ke amrul madami hanadol yang mahmur hanad murid menyebunuh katibur amrul judi tak fungsi daripada nilai daripada insya menyebunuh yang jika mahmur kalau katib hanadol kemulik tak cepatkan kepada insya jadilah mahmur amrul madami karena tak akurnya ada salah daripada rasa dan kadang-kadang adalah adatnya salah yang jusuk daripada mahmur. Nah, karena itu rahmat ada salah di penyusup mumpung semua kullu la hayawan jaman titik yang bukan hayawan yang belum pernah mati maka dinamakan akan kalian akan mahlulah mumpung yang kenal itu nah tapi yang bapak umatkan itu jenuh jika lu kan menyumurkan dia nah mahlulah mumpungnya nah tapi hanya saya dibahas karena hanya saya mengulangi mana kalian maka dinamakan kalian akan mahlulah mumpung. Adapun jadi tujuh daripada keduanya mutu dan mamut, maka dinamakan akan mamulah rumah, mamulah keduanya mutu dan mamut. Sumpama kullu la hayawan wa la isa. Jadi yang jadi mutu la hayawan, bukan hewan, la hayawan. Yang jadi mamut la isa. Yang ke hewan kan isa. Yang ke hewan kan isa. Jadi mengisbahkan ke isa kepada ke hewan. Ada yang menjawab, ini pada menjawab. Dan bermula contoh salibah makdulah mahmul fakat. Contoh salibah Zaidun laisa huwa la alim. Jadi la alimnya la nya jadi mahmul. Laisa tetap ada salah untuk menafikan nisbah. Makanya salibah makdulah mahmul. Maka bermula ada dalam yang pertama tidak ia juzuk daripada mahmul, tetapi dianya ada salah itu untuk menafikan nisbah karena terdahulunya dia terlantar. Dan ada salah yang kedua juzuk daripada mahmul. Contoh masalah mahmul mengatakan lajik min ghairi hayawan bi insan. Yang lajik itu ada salah menafikan nisbah. Ghairi hayawan min ghairi juzuk mahmul. Dan contoh masalah umat, umat laja ghairu hayawan bi ghairi jamat. Jadi ghairu hayawan, ghairunya juzuk mahmul. Ghairi jamat, ghairinya juzuk mahmul. Laisa untuk menafikan nisbah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu.